Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillah falamudhillalah wa man yudhlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jal fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanah, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, apabila akal sehat dan fitrah manusia itu digunakan sebagaimana mestinya, dimanfaatkan yang sebaik-baiknya, pasti akan dengan mudahnya menerima kebenaran. Akal yang masih sehat, fitrah yang masih belum berubah, akan mendorong seseorang yang sedang disengat terik sinar matahari untuk mencari tempat berteduh sebisa mungkin. Itu yang masih baik akalnya dan masih bagus fitrahnya. Misalkan di sebuah lokasi panas, matahari betul-betul menyengat, dia akan mencari tempat berteduh. Nah, sama juga dengan orang yang sedang mengalami kehausan. Orang yang sedang mengalami kehausan tentu dia tidak ingin berada di dalam kehausan itu terus-menerus. Dia berusaha untuk mencari sumber air yang akan menghilangkan haus yang dia rasakan. Ketika seseorang mengalami kehausan, kemudian dia diam, tidak berusaha untuk mencari seteguk air atau lebih dari itu, dalam keadaan sadar, dia menyadari. Tentu kita sepakat bahwa orang ini sudah tidak lagi di atas fitrahnya. Sudah jelas-jelas haus, ya. Dia sadari, dia yakin memang sedang haus, tetapi dia tidak berusaha untuk mencari sesuatu yang bisa menghilangkan haus dahaganya itu. Lebih dari itu semua, ikhwati fillah rahimakumullah, adalah mereka yang sudah sekian waktu dan sekian lama merasa tidak mengalami kedamaian atau ketentraman. Lebih-lebih lagi untuk mereka yang sudah sekian lama merasa hidup di dalam ketidakpastian, hidup di dalam kecemasan, ya. Mestinya yang masih baik fitrah dan akal sehatnya, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari sebab-sebab yang akan mendatangkan kedamaian atau ketentraman. Tetapi yang tidak berusaha sebaliknya, maka kita bisa menilai bahwa orang tersebut fitrah dan akal sehatnya sudah tidak lagi dapat dimanfaatkan secara maksimal. Ikhwati fillah rahimakumullah. Maka di dalam sejarah kehidupan manusia kita banyak membaca dari dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'anil Karim. Demikian juga banyak yang sudah kita baca melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hamba-hamba Allah yang berusaha untuk menemukan sumber ketenangan dan kedamaian. Disebabkan apa yang dia rasakan, apa yang dia saksikan, apa yang dia dengar, justru membuatnya hidup dalam kecemasan, kalut, ketidakpastian, dan seterusnya. Contoh yang paling sering disebut adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam sekian banyak ayat Al-Quran, Allah Azza wa Jal terangkan bahwa beliau mencari dan betul-betul mencari. Mencari sumber dan inti dari kedamaian. Sebab dengan akal sehat dan fitrah beliau sallallahu alaihi wasallam, taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jal tentu itu yang utama, beliau tidak sepakat dan tidak setuju dengan kebiasaan masyarakatnya beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak sepakat dengan mayoritas masyarakat saat itu yang beribadah, menyembah, menyerahkan segala sesuatu yang mereka perlukan dan mereka butuhkan kepada makhluk, terutama patung dan berhala. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam pun melakukan pencarian, mulai mencari. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran, falamma ra'ash syamsa, ketika beliau menyaksikan matahari, oh ini hadza rabbi, ini Tuhanku. Tetapi ketika matahari tenggelam, beliau kemudian sadar, berarti ini bukan ma'bud, bukan sesuatu yang berhak untuk diibadahi karena hilang. Lihat bulan, bintang, terus begitu dalam proses pencarian alaihi salatu wassalam. Beliau dengan tegas mengambil keputusan untuk berbara'ah, berlepas diri dari kesyirikan yang dilakukan oleh masyarakatnya. Beliau menyatakan berlepas diri dari para pelaku, dan juga beliau berlepas diri dari perbuatan mereka alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah Azza wa Jalla pun memberikan taufik dan hidayah untuk beliau, dan beliau diangkat sebagai nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Di dalam sejarah Islam, ikhwati fillah rahimakumullah, yang bisa kita jadikan sebagai contoh antara lain adalah seseorang yang bernama Zaid bin Amr bin Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail, beliau adalah ayah dari sahabat Sa'id ibn Zaid, seorang sahabat yang mempunyai kedudukan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga termasuk satu dari 10 sahabat yang disebut Nabi alaihi salatu wasallam dalam satu hadis dipastikan dan dijamin masuk ke dalam surga. Ini ayahnya bernama Zaid bin Amr bin Nufail. Beliau berasal dari kota Mekah. Sejak kecil, Zaid bin Amr bin Nufail tidak beribadah kepada patung dan berhala sebagaimana umumnya masyarakat ketika itu. Bahkan Zaid bin Amr bin Nufail tidak pernah sekalipun makan dari makanan yang disembahkan untuk patung berhala dan yang semisalnya. Beliau tidak mau makan. Karena akal sehat dan fitrah beliau alaihi salam mampu menyimpulkan bahwa peribadatan seperti itu, peribadatan yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, kemudian kebiasaan-kebiasaan serta perilaku-perilaku jahiliyah, itu tidak sesuai dengan fitrah manusia dan akal sehatnya. Menyaksikan masyarakat jahiliyah di kota Mekah, Zaid bin Amr bin Nufail merasakan sesak di dalam dada. Betul-betul tidak setuju, tidak sepakat. Kenapa patung berhala dan yang semisalnya disembah dimohon. Harapan dan takut dikaitkan serta digantungkan dengan hal-hal yang seperti itu. Maka Zaid bin Amr bin Nufail, karena masih dalam fitrah dan akal sehat, beliau pun mencari sumber kedamaian dan ketenangan. Beliau melakukan perjalanan yang tidak dekat, berkeliling ke negeri Syam sampai ke daerah Irak. Zaid bin Amr bin Nufail, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi, sebagai rasul, beliau Zaid bin Amr bin Nufail sudah melakukan perjalanan. Bayangkan ikhwati fillah rahimakumullah, untuk proses pencarian seperti itu diperlukan perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa. Jarak antara Mekah sampai ke negeri Syam itu ribuan kilometer. Belum lagi ke Irak yang lebih jauh dari negeri Syam. Itu pun bukan dengan satu tujuan, satu wilayah yang dituju di daerah Syam, tetapi beliau berkeliling. Mencari agama yang menurut beliau sesuai dengan akal sehat dan fitrah manusia. Bayangkan dari Mekah sampai Syam, sampai Irak, melakukan perjalanan seorang diri, siang malam, panas dingin, sunyi sepi, karena antara negeri Mekah sampai ke Madinah, kemudian sampai ke negeri Syam, lantas Irak, itu kan lautan gunung-gunung batu, demikian juga gurun pasir. Pohon yang tumbuh adalah pohon yang kering, pohon yang berduri. Air bukannya kemudian tersedia di setiap titik, di setiap tempat. Namun beliau tempuh itu semua demi menjadi sumber ketenangan dan sumber kedamaian. Nah, keliling itu beliau, ingat namanya Zaid bin Amr bin Nufail. Nah, semoga Allah meridhoinya. Beliau berjumpa dengan rombongan para pendeta Yahudi, ahlul kitab. Ditanyakan kepada mereka keinginannya untuk mencari sebuah agama yang demikian, demikian, demikian. Beliau sedang dalam proses pencarian untuk menemukan sebuah ajaran yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, para pendeta Yahudi mengatakan, mereka semua mengatakan itu tidak ada lagi. Ajaran seperti itu hanya satu, yaitu ajaran Ibrahim, ajaran Al-Hanif. Karena Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Pernyataan dari pendeta-pendeta Yahudi sendiri. Para pendeta Nasrani yang ditemui juga jawabannya sama. Bahwa ajaran dan agama yang engkau cari itu bukan pada agama Yahudi maupun bukan pada agama Nasrani. Tetapi agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dari pendeta Yahudi, dari pendeta Nasrani, Zaid bin Amr bin Nufail mendapatkan informasi bahwa kelak akan muncul seorang nabi, dibangkitkan nabi yang terakhir. Yang lebih mengejutkan lagi adalah informasi yang diberikan oleh pendeta Yahudi dan juga informasi yang diberikan oleh pendeta Nasrani bahwa sayakhruju min ardhik. Bahwa nabi yang terakhir itu justru akan bangkit dan muncul dari negerimu sendiri. Informasi seperti ini sangat mengejutkan bagi Zaid bin Amr bin Nufail. Kenapa? Beliau tinggalkan negerinya, negeri Mekah, itu untuk mencari agama yang lurus, ajaran yang benar. Tetapi justru informasi yang diperoleh bahwa nabi yang terakhir itu muncul dan bangkit dari negeri sendiri, negeri yang telah beliau tinggalkan. Radhiyallahu anhu. Kemudian setelah melalui proses perjalanan yang cukup panjang sampai ke negeri Syam, demikian juga ke wilayah Irak, beliau pulang kembali ke Mekah. Menunggu seseorang yang dikatakan sebagai nabi terakhir itu dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan beliau meninggal dunia sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi, sebagai rasul alaihi salatu wasallam. Meskipun demikian, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memberikan pujian setinggi-tingginya untuk Zaid bin Amr bin Nufail. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yub'atsu yaumal qiyamati ummatan wahidah." Kelak pada hari kiamat, Zaid bin Amr bin Nufail akan dibangkitkan sebagai satu umat tersendiri. Kita mengetahui kalau dalam istilah ada umat Nabi Musa, ada umat Nabi Isa, ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada umat Nabi Nuh, ada umat Nabi Ibrahim. Sekian banyak umat. Pada tiap-tiap umat itu terdiri dari sekian banyak orang. Satu-satunya umat pada hari kiamat yang hanya terdiri dari satu orang adalah Zaid bin Amr bin Nufail. Kenapa? Karena dalam kondisi dan keadaan jahiliyah seperti itu, beliau tampil seorang diri, sungguh-sungguh, serius, mencari sumber kedamaian, sumber ketenangan. Perjuangan dan pengorbanan yang beliau berikan itu juga tidak sedikit. Mekah, negeri Syam. Syam itu kalau sekarang meliputi apa? Yordania, Suria, Lebanon, Palestina, dan sekitarnya. Dari sini pindah ke Irak, karena Irak dan Syam itu berdampingan, berbatasan. Sana cari terus, mencari ajaran, mencari agama, mencari sebuah keyakinan. Jangan dibayangkan perjalanan itu mudah, jauh, ribuan kilometer pulang pergi, hanya untuk menemukan sebuah ajaran yang sesuai dengan akal fitrah dan sesuai dengan akal sehat dan fitrah manusia. Setelah mendapatkan informasi dari Ahlul Kitab, pendeta Yahudi maupun pendeta Nasrani, beliau kembali ke Mekah. Di Mekah sampai meninggal dunia, beliau tetap konsisten, istiqomah, dan selalu menyebut bahwa aku beragama dengan agama Ibrahim, agama Al-Hanif. Apabila beliau berdoa, yang beliau ucapkan adalah Allahumma Rabba Ibrahim, ya Allah Tuhannya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di dalam setiap perilaku-perilaku jahiliyah yang buruk dan jahat itu, Zaid bin Amr bin Nufail selalu memposisikan diri sebagai lawannya. Misalkan sebagai contoh, di antara kebiasaan dan perilaku jahiliyah adalah membunuh bayi perempuan yang terlahir dengan ditanam hidup-hidup di tengah padang pasir. Itu perilaku jahiliyah, karena bagi mereka seorang anak perempuan itu adalah aib yang akan mencoreng nama baik keluarga besar. Jadi kalau mereka sedang menunggu kelahiran bayi, mereka harap-harap cemas. Yang mereka harap-harap cemaskan itu bukan selamat apa enggaknya, tapi laki-laki atau perempuannya. Kalau misalkan yang lahir laki-laki, senangnya luar biasa. Tapi kalau yang lahir anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, wajahnya itu pucat menghitam. Nah, saking sedihnya, marah, jengkel, kesal. Kemudian bayi perempuan yang baru saja lahir itu diambil oleh sang ayah, dibawa ke tengah padang pasir, dibuatkan galian atau lubang, dimasukkan, tutup dengan pasir yang panas, hidup-hidup. Nah, Zaid bin Amr bin Nufail, beliau aktif untuk mengikuti perilaku yang seperti ini. Apabila menyaksikan seseorang ingin membunuh bayi perempuannya, ditahan dan dicegah oleh Zaid bin Amr bin Nufail, jangan dibunuh, biarkan dia hidup. Beliau berusaha untuk mencegah. Sampai kemudian opsi yang terakhir adalah, kalau engkau tidak ingin membiarkan dia hidup, kalau engkau ingin tetap membunuhnya, serahkan saja kepada saya yang akan merawatnya, mendidiknya. Nanti kalau sudah dewasa dan engkau ingin ambil kembali anakmu ini, silahkan engkau ambil. Maka Zaid bin Amr bin Nufail merawat bayi-bayi perempuan yang akan dibunuh oleh orang tuanya. Kalau sudah menjadi besar, gadis, ya, orang tuanya datang untuk mengambilnya kembali, diserahkan tanpa embel-embel apapun, tanpa meminta ganti rugi, tanpa meminta biaya untuk merawat sekian tahun lamanya, diserahkan kembali kepada orang tuanya. Itu Zaid bin Amr bin Nufail. Beliau meninggal dunia karena terbunuh, diserang dan disergap oleh orang yang penjahat. Nah, diriwayatkan bahwa sebelum meninggal dunia, Zaid bin Amr bin Nufail berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kalau memang aku belum berkesempatan bertemu dan beriman dengan nabimu, yaitu nabi yang terakhir, maka berikanlah kesempatan untuk putraku yaitu Sa'id untuk bertemu dan berjumpa dengan nabimu." Kemudian beliau pun meninggal dunia. Dan memang putranya yaitu Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail menjadi sahabat dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan termasuk satu dari 10 sahabat yang dipastikan masuk surga. Selain Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah Ibn Jarrah, yang ke-10 adalah Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Barokahnya luar biasa ketika seseorang itu bersungguh-sungguh serius untuk mencari dan menemukan kebenaran. Maka manfaatnya bukan hanya dia sendiri yang merasakan, tetapi anak keturunannya pun ikut merasakan manfaatnya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Sama sekali tidak ada maksud untuk menyamakan kondisi zaman sekarang dengan kondisi masa jahiliyah di zaman itu. Nah, saya ulangi kembali, tidak ada maksud dan tidak ada tujuan untuk menyamakan kondisi sekarang ini dengan zaman jahiliyah, karena pasti berbeda. Dulu Islam belum datang, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam belum diangkat sebagai nabi dan rasul. Adapun sekarang, separah-parahnya kondisi dan keadaan. Tetapi dengan turunnya Islam, dengan diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, pasti sudah berbeda. Tetapi yang ingin saya sampaikan, ikhwati fillah rahimakumullah, bahwa syariat Islam itu salihun likulli zamanin wa makan. Bahwa syariat Islam itu bisa diterapkan di manapun dan kapanpun. Saya ulangi kembali, yang menjadi fokus pembahasan kita pada malam hari ini adalah syariat Islam itu bisa diterapkan kapanpun dan dimanapun. Dulu ketika masa jahiliyah seperti itu, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mendakwahkan Islam dan mendapatkan sambutan yang luar biasa. Meskipun mengalami tahun-tahun yang berat, tetapi pada akhirnya kan manusia sambutannya luar biasa. Nah, tentunya sambutan luar biasa dari mereka ada sebab-sebabnya. Kenapa mereka menyambut Islam? Kenapa mereka menerima ajaran Islam? Pasti ada sebab-sebabnya. Nah, maka yang coba ingin kita terapkan juga pada zaman sekarang ini adalah menempuh sebab-sebab tersebut dengan harapan masyarakat kita secara umum tertarik dan tersadar untuk sama-sama mencari sumber ketenangan yang sesungguhnya, yang hakiki, yaitu ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman As-Salafus Salih. Ya. Kalau secara kondisi dan keadaan, ikhwati fillah rahimakumullah, memang ada beberapa kemiripan. Nah, misalkan kalau yang kita saksikan atau saya sendiri pribadi menyaksikan pada malam hari ini. Nah, ternyata dari Bandara Soekarno-Hatta sampai sini berapa jam itu? Dari jam 2 sampai sini jam 8. Ya. Betul-betul lewat Jakarta saya. Kalau dulu-dulu cuma lewat jalan tol. Tadi betul-betul masuk Jakarta. Oh, ini Jakarta. Macet. Seumur hidup baru sekali tadi menyaksikan kereta api listrik. Orang kampung ya. Menyaksikan bagaimana apa manusia itu berjubel, berdiri sempit di dalam kereta api listrik itu. Berapa kali saya lihat itu seperti itu. Duduk-duduk di jalan. Nah, dan seterusnya. Ya, pengalaman insya Allah tidak terlupakan. Ada satu hal yang saya perhatikan, barakallahu fikum, dari sekilas tadi. Ternyata egoisme itu menjadi satu hal yang lumrah. Enggak tahu kalau jenengan sepakat apa enggak. Egoisme yang saya maksud itu adalah memikirkan diri sendiri, ya. Kemudian kurang peka dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mulai dari apa? Tidak ada tegur sapa, ya kan? Misalkan naik mikrolet, ada depan-depan sama-sama diem gitu. Begitu enggak? Itu sekilas saja. Harusnya kalau sekilas saja sudah bisa saya simpulkan, apalagi panjenengan yang sudah bertahun-tahun. Kalau misalkan di kampung, betul-betul kampung, misalkan naik mikrolet gitu, masih itu tanya-tanyaan, simbah dari mana? Dan gitu. Bapak dari mana? Mas dari mana? Kalau tadi, diam semua. Dan gitu. Tidak bertegur sapa, apalagi mengucapkan salam. Ya kan? Makan juga gitu, punya makanan ya dimakan, diminum sendiri, gak ditawarin, Pak silahkan. Itu pemandangan yang biasa atau jarang terjadi seperti itu? Artinya orang makan minum itu tanpa menawarkan ke yang kanan dan kiri. Menurut panjenengan loh, antum-antum semua yang hidup di kota besar seperti ini, saya kira biasa ya, makan minum sendiri, artinya dia memikirkan diri sendiri, enggak menawarkan ke yang kanan dan yang ke kiri. Kan itu silaturahmi juga saya kira seperti itu. Nah, jangankan ke keluarga yang beda desa atau beda RT lah, tetangga samping rumah aja mungkin nggak kenal, betul? Tetangga samping aja nggak kenal, nanti udah digerebek sama polisi, dikatakan sebagai teroris, baru saya baru tahu ternyata saya punya tetangga itu toh. Kenapa? Ketemunya malam, karena masing-masing berangkat pagi kerja, pulangnya malam. Itu kalau ketemu, ya kan? Jadi nggak tahu tetangga kanan tuh aslinya dari mana, dari Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, atau Sumatera Utara. Nggak paham dia kanan kiri. Ada tetangganya meninggal dunia juga nggak paham, kan itu. Ikhwati fillah rahimakumullah. Di masa-masa itu, ketika awal kali Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal-hal yang seperti ini juga kurang lebih sama. Hal-hal seperti ini juga kurang lebih sama. Maka ketika ajaran yang beliau sampaikan itu mendobrak kebiasaan jahiliyah, maka sambutannya luar biasa. Kenapa? Itulah yang dicari dan diharapkan oleh sekian banyak orang. Tetapi siapa yang mau membimbing, siapa yang mau menuntun dan mengarahkan, sampai kemudian muncullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah riwayat disebutkan al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan yang lain dari sahabat yang mulia Abu Yusuf Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu termasuk rahib Yahudi yang sangat dihormati dan dimuliakan oleh orang-orang Yahudi. Harus kita fahami bahwa agama Yahudi sejak dulu itu terdiri dari sekian banyak golongan dan sekte. Mazhabnya itu banyak sekali agama Yahudi. ada sekte A, B, C, D, E, sekian banyak. Nah, Abdullah bin Salam itu dihormati oleh semua kelompok dan sekte di dalam agama Yahudi. Hal ini saya sampaikan untuk menunjukkan bahwa sahabat Abdullah bin Salam saat itu ketika masih menjadi rahib Yahudi itu sangat dihormati dan dimuliakan. Kenapa? Karena keilmuannya, karena penguasaannya terhadap kitab Taurat dan Injil radhiyallahu anhu. Jadi setiap sekte dan kelompok di dalam agama Yahudi itu memuliakan dan menghormati Abdullah bin Salam. Informasi yang disebarluaskan oleh mereka yang tidak suka dengan Islam dan membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu informasi-informasi ya bohong, hoax. Ya kan? Muhammad itu gini. Muhammad itu pembohong. Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu dukun, Muhammad itu peramal, Muhammad itu tukang bikin rusuh, Muhammad itu provokator. Ya. Orang-orang Islam itu gini. Tersebar luas. Abdullah bin Salam sebagai rahib Yahudi yang tinggal di kota Madinah juga memperoleh informasi seperti itu. Pada saat yang sama, Abdullah bin Salam karena memang menekuni serta memperdalam untuk mempelajari kitab Taurat, beliau mengerti betul tanda-tanda kenabian. Beliau juga memahami tanda-tanda nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa dan seperti apa. Nah, pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Ingat ikhwati fillah rahimakumullah. Syariat hijrah itu ditetapkan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang paling utama adalah untuk mencari kebebasan dan ketenangan di dalam beribadah. Nah, bukan semata-mata meninggalkan Mekah. Bukan semata-mata untuk mencari tempat yang baru yang kemudian dikenal sebagai kota Madinah. Tetapi tentu ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperoleh kebebasan dan ketenangan di dalam beribadah. Sebab selama di Mekah 13 tahun lamanya, Rasulullah dan umat Islam tidak mendapatkan kebebasan untuk beribadah. Hidup dalam tekanan, intimidasi. Ya. Padahal beliau sudah bersabar untuk menyampaikan ajaran Islam. Terbukti kesabaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita diingatkan bahwa salah satu tugas dan kewajiban kita adalah mencari serta menemukan sebuah lokasi yang bisa mendukung, membantu kita untuk tenang di dalam beribadah. Tenang dan bebas untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semaksimal mungkin. Itu tujuan hijrah. Nah, sehingga kalau kita sampaikan dalam bahasa bahwa Rasulullah dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, demi memperoleh kebebasan dan ketenangan di dalam beribadah, demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka korbankan semua yang dimiliki. Bukankah mereka meninggalkan tanah kelahiran, kampung halaman? Semua sahabat mempunyai rumah dan tanah. Mereka tinggalkan profesi dan pekerjaan mereka karena masing-masing punya pekerjaan. Mereka rela berpisah dengan kerabat dan keluarga. Mereka tinggalkan itu semua karena saat berhijrah tidak banyak barang yang bisa dibawa, sebab mereka harus sembunyi-sembunyi meninggalkan Mekah menuju Madinah. Ini patut kita contoh dan harus kita teladani. Demi beribadah dengan tenang, demi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka korbankan itu semua dan Allah ganti. Allah ganti dengan tanah yang lebih luas. Allah ganti dengan rumah yang jauh lebih baik. Allah ganti dengan keluarga yang jauh lebih dekat dan erat lagi hubungannya dengan keluarga kandung sendiri, yaitu sahabat-sahabat Ansar radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Nah, maka sepatutnya kita tiru dan kita contoh mereka. apapun dan segala sesuatu yang bisa membuat kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, tinggalkan. Kita tempuh semua jalan yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla telah menjanjikan dan menjaminkan untuk mereka-mereka ganti yang jauh lebih baik dari apa yang telah mereka korbankan. Ikhwati fillah rahimakumullah, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, informasi itu kan tersebar luas. Nah, sehingga masyarakat kota Madinah yang sebelumnya sering mendengar nama Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Lebih-lebih penduduk Madinah yang sudah menyatakan Islam. Karena memang sebelum Nabi alaihi salatu wasallam berangkat berhijrah, sahabat-sahabatnya terlebih dahulu yang berangkat berhijrah. Ikhwati fillah rahimakumullah, sehingga pada rentang waktu yang diperkirakan penduduk Madinah itu hampir tiap pagi, hampir tiap petang itu berbaris mencari tempat yang lumayan tinggi di pinggiran kota Madinah untuk menantikan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kondisi kota Madinah saat itu sama seperti kondisi jazirah Arab pada umumnya. Jadi apa namanya, hamparan yang luas tanpa ada bangunan-bangunan yang tinggi. Jadi kalau misalkan dari kejauhan itu ada rombongan, sudah terlihat debunya, kemudian titik hitamnya itu sudah terlihat. Jadi penduduk Madinah itu tiap pagi tiap sore menunggu-nunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai betul-betul tibalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, disambut dengan luar biasa. Dan tahukah kita siapakah di antara yang menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam, seorang pendeta dan rahib Yahudi, itu ikut menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kaum muslimin, karena rasa cinta dan rindu mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga selain kaum muslimin, karena mereka penasaran seperti apa sih yang seperti apakah sih orangnya yang kemudian disebut dengan nama Muhammad, Muhammad, katanya nabi yang terakhir, yang menyambut banyak sekali, termasuk Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam memberikan kesaksian untuk kita. Falamma tabayyantu wajhah, ketika pertama kali saya melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, araftu annahu laisa biwajhi kadzdzab. Kata Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, ketika pertama kali saya melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya langsung mengambil kesimpulan dan memastikan bahwa orang ini bukanlah seorang pembohong seperti informasi yang disebarluaskan secara hoaks tadi. Luar biasa. Orang yang belum pernah bertemu walaupun sekali, pada saat menyaksikan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat dari bentuk lahiriahnya, langsung bisa menyimpulkan bahwa orang ini orang baik, bukan orang jahat. Orang ini jujur, enggak mungkin berbohong. Ikhwati fillah rahimakumullah, hal ini mengingatkan kita bahwa penampilan lahiriah kita itu juga harus diperhatikan. Jangan beralasan yang penting hatinya, yang penting batinnya, urusan luar mah nomor dua, gak usah dipikirin, gak bisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan bentuk lahiriah, cara berpakaian rapi, bersih sallallahu alaihi wasallam. Wangi, pakaiannya wangi, bau badannya wangi, bau mulutnya pun wangi. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rapi. ajaran-ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kaitannya dalam bentuk dan wujud lahiriah sangat banyak, mulai dari merapikan kumis, ya, potong kuku, bersisir, mandi menggunakan minyak wangi, bersiwak, ya, bersiwak karena kaitannya dengan bau mulut salah satunya, karena bau yang mengganggu orang lain itu termasuk kezaliman. Masya Allah. Nah, jadi upayakanlah bahwa ketika pertama kali orang melihat kita itu langsung tertarik, langsung respon positif, simpatik. Jangan sebaliknya. Baru pertama kali ketemu orang udah males gitu. Baru pertama kali ketemu dengan kita langsung orangnya kayak gitu, enggak deh. Misalkan ada orang pengen belajar agama. Saya pengen belajar agama nih. Saya pengen belajar Al-Quran, cara bacanya gimana ya? Oh iya, nanti tak tunjukin, tak kenalin dengan seorang temanku, itu seorang salafi. Misalkan, tak kenalin ya, dia pinter tuh baca Al-Qurannya bagus. Gitu. Dibawa ke rumahnya. Sampai di rumahnya, perabotnya berantakan. Di halaman depannya sampah numpuk. Ya kan? Dibawa ke ruang tengah, pakaiannya, ya Allah, centel sana, centel sini, digantungin di mana-mana, kan itu kotor, bau. Jangan tersinggung yang punya rumah seperti ini, insya Allah nggak ada. Ya kan? Pas orang yang pengen belajar Quran tadi masuk, ya. Pas pulang udah dijanjiin nggak datang, dicari lagi nggak ketemu, cari, kenapa sih? Enggak ah, masa baca Quran sama orang kayak gitu sih? Ya memang masa ahlul Quran terus kemudian orangnya kemproh. Tahu kemproh enggak? Itu bahasa Jawa. Kemproh itu regetan. Nah, enggak tahu juga. Apa bahasanya? Hah? Oh, bahasa Betawinya gembel. Ahlul Quran, orang yang belajar Al-Quran itu kan bersih. Ketika dia baca Al-Quran tuh bersih, suci, kan? Pakaiannya yang rapi, bau mulut diupayakan tidak bau ya, wangi. Itu orang yang betul-betul menghormati Al-Quran. Itu pada pandangan pertama aja udah nggak berkesan. Jadi selanjutnya udah terserah dia gitu kan ya. Coba sebaliknya, saya punya temen nih salafi. Kalau pengen baca Al-Quran sama dia, oh ya, kapan? Saya diajak ke rumahnya. Besok sore kosong? Iya, kosong. Habis pulang kerja ya? Ye. Gitu. Diajak ke rumah temen yang salafi tadi. Insyaallah disambut. Nah, calon guru Al-Qur'annya ini rapi, bersih, wangi. Oh iya, silakan. Lantainya bersih. Padahal belum di keramik. Baru di semen alus aja. Ya. Di semen alus tapi bersih, rapi. Ruang tamunya tertata meskipun rumahnya sederhana. Ya. Wangi sebelum tamunya masuk. Semprotin dulu, bukan disemprot Baygon, disemprot pewangi ruangan ini, sandal-sandal dia, sandal anaknya, sandal istrinya tertata rapi, bukan yang kanan di sana, yang kiri di sini, kan itu. Tapi sandalnya tuh rapi di bagian depan, pokoknya serba rapi, bersih, wangi, kan itu. Ruang tamunya mungkin nggak ada sofa, nggak ada meja, tapi karpetnya luar biasa, kan itu. Yang jelas kesan pertamanya memang menggoda. Akhirnya tertarik mau belajar baca Al-Quran seminggu dua kali pakai kitab Aisyar yang ditulis Ustaz Fauzi misalkan, udah belajar rutin. Coba yang seperti itu. Di kampung kita, di perumahan kita, ketika sholat di masjid umum, upayakan pakaian yang kita gunakan tuh pakaian yang rapi, yang wangi. Jangan yang sebaliknya, na'udzubillah. Coba perhatikan sahabat Abdullah bin Salam ketika pertama kali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung bisa menyimpulkan, oh orang ini bukan pembohong ini. Orang ini orang jujur. Masya Allah. Nah, orang ini adalah orang yang jujur. Nah, kalau kehidupan kita sekarang kan penuh dengan kecurigaan. Begitu ya. Curiga aja. Ini orangnya jujur apa enggak? Saking curiganya, kalau nulis apa-apa, tanda bukti nota sampai 3 rangkap, 4 rangkap, 5 rangkap. Kuitansi juga seperti itu, 4 rangkap, 5 rangkap. Sekian banyak bukti itu dibuat, yaitu dites sana, dites sini. Kenapa? Karena memang apa kecurigaan itu tumbuh subur. Nah, ketika kita mampu bersikap jujur, amanah, itu adalah pintu dakwah yang sangat besar. Ketika kita hidup di sebuah komunitas dan kita mampu bersikap jujur, amanah, penuh tanggung jawab, maka itu akan menjadi sebab sekian banyak orang kemudian tertarik untuk ikut mempelajari apa yang sudah kita pelajari selama ini. Masih di dalam hadis yang sama yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tadi, sahabat Abdullah bin Salam mengatakan, fa'awwalu kalamin sami'tuhu minhu, ucapan pertama yang aku dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sabdanya. Jadi pandangan pertama langsung mengena di hati, ucapan pertama juga seperti itu, langsung mengena juga di hati. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di hadapan mereka yang menyambut sekian banyak orang itu, kata Nabi Alaihi Shallallahu Wasallam, ayuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Di hadapan mereka, di tengah-tengah mereka yang sekian hari sudah menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang saat itu berkumpul bukan hanya umat Islam, tetapi ada juga yang masih dalam keadaan kafir, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wahai segenap manusia, tebarkan salam di antara kalian, berilah makanan untuk orang lain, sambunglah tali silaturahim, salatlah di malam hari ketika pada umumnya orang tertidur. Kalau kalian lakukan empat hal ini, kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan dan kebahagiaan. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, maka sahabat Abdullah bin Salam pun semakin yakin dan semakin kuat keinginannya untuk masuk Islam. Dan memang beliau akhirnya masuk Islam, sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Tetapi kalau kita perhatikan sabda dan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alangkah tepatnya kalau kita praktekkan dan kita wujudkan di kehidupan kita sekarang ini. Pada saat umumnya orang itu tidak peduli dengan yang lain, pada umumnya orang di zaman ini lebih bersikap egois, memikirkan dirinya sendiri, Ahlus Sunnah Salafiyin memberikan angin segar kepada masyarakat, keluarga dan yang di sekitarnya dengan hal-hal yang baik, dan itu bertolak belakang dengan keumuman orang. Kalau udah jalan macet, masing-masing tuh mikir dirinya sendiri, pokoknya dialah yang duluan masuk, kan itu. Jarang banget lah kalau misalkan pas macet terus kita berhenti, silahkan pak, mau maju lagi, monggo ibu, kan itu. Kalau ada yang seperti itu paling digila, ini ya kan. Bahkan kita kalau jadi kernet masuk, kan itu. Kayak tadi saya sama Ustaz Abu Thabit kan gitu. Karena ngejar waktunya, masuk kanan kiri cepet, ini gitu. Jangan kedahuluan. Itu malam ini aja kita melakukan ya. Mana Abu Aini? Abu Aini? Ada nggak Abu Aini? Istirahat ya. Diprovokatori sama saya sama Ustaz Abu Thabit, masuk. Gitu. Jadi egois sudah. Gak peduli dengan yang di kanan dan kiri, gak peka, gak sensitif. Maka coba lihat, ini kan sesuatu yang menyejukkan ketika Nabi alaihi salatu menyatakan, ayuhan nas, wahai segenap manusia, afsus salam, tebarkan salam di antara kalian. Tebarkan salam di antara kalian. Masya Allah. ketika orang sudah tidak peduli dengan sesama, ahlu sunnah melaksanakan perintah dan wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tebarkan salam. Mulai dari lingkup yang paling kecil. Kalau kita mulai dari lingkup yang besar, yang luas, susah. Tapi mulailah dari lingkup yang paling kecil, tetangga. Kanan kiri, muka belakang. Paling enggak satu RT. Tambah lagi lingkungan kerja. Mungkin kalau kita di jalan raya susah ya. Setiap orang yang kita temui, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Susah ya. Tapi mulailah dari lingkup yang paling kecil. Yang saya katakan tadi adalah lingkup tetangga. Yang kedua lingkup tempat kerja. Diperkecil, dipersempit lokasi kita mengamalkan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afsus salam, tebarkan salam. Itu akan menjadi sebuah bentuk dakwah yang luar biasa. Ketika satu sama lain pada umumnya tidak saling kenal, kita malah kenal. Ya, satu RT terdiri dari 40 sampai 50 kakak, kita tahu semua rumah itu rumahnya Pak siapa, sana Pak Arjono, Pak Artono, Pak Ardono, Pak Armoko, terus gitu. Ya. Kalau perlu tambah anaknya itu sekolah di sana, sekolah di sini, itu ikut apa simbahnya juga ikut di sini, mbah ini, mbah ini, mbah ini. Apal kerjanya di mana kita ngerti. Nah. Sehingga ketika masuk dalam lingkungan RT, kita mengucapkan salam, assalamualaikum, panggil namanya, assalamualaikum Pak Harjono, assalamualaikum Pak Haryanto, assalamualaikum Pak Handono, assalamualaikum Pak Handoko, assalamualaikum Bang Agus, assalamualaikum Mas Budi. Kan itu luar biasa. Nah, itu dakwah sesuai dengan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alangkah bertentangan sekali dengan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita hidup bertetangga atau hidup di sebuah lingkungan kerja, sementara kita tidak ingin mengenal orang-orang yang ada di sekitar kita secara baik. Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Nah. Atau tidak usah jauh-jauh lah. Nah, komunitas kita sendiri aja salafiyin. Saya yakin masih banyak di antara kita satu dengan yang lain belum saling kenal ini sekarang. Saya yakin masih ada yang dari sini. Nah, jadi ketemunya cuma di masjid, assalamualaikum, ah ya, selesai. Jadi nunggu ngantri di kamar mandi, diem, sama-sama salafi. Sama-sama hadir di tempat taklim, daurah misalkan. Daurah di Selipi, di Pelindo, di sini atau di tempat yang lain di Jakarta dan sekitarnya. Sama-sama ngantri kamar mandi, enggak kenal diem aja. Ya akhi, Masya Allah. Ajaran Rasulullah itu terapkan pertama kali pada diri kita sendiri sebelum kita apa namanya mengajak orang lain. Sambil nunggu antri kamar mandi, kan kenalan, assalamualaikum, ah dari mana, kan itu Bekasi, aslinya Sumatera Utara gitu bang ya, kalau saya ini pak, oh ya, kerja di mana, kan itu kerja di sini, saya di sini, saya juga punya teman di sana, kini, oh ya kenal, kan Masya Allah dekat. Kan itu. Kalau udah seperti itu, jangan lupa tanya nomor HP. Jajetnya itu dimaksimalkan. Jajetnya kan ya. Jajetnya itu dimaksimalkan HP-nya itu. Jangan cuma untuk ngikuti berita-berita hoaks itu. Terus sampai ke bawah mimpi. Digigit sama orang Cina. Terbawa berita kan. Kan itu. Mbok ya lebih bagus HP-nya itu dimanfaatkan. Sudah kenalan sedikit tadi, ya udah berapa lama di Bekasi ini. Tinggalnya di mana? Di perumahan sana. Boleh minta HP-nya, Akhi? Kan itu. Oh ya, saya tulis atas nama siapa? Kan itu ya. Tulis saja Kang Yusuf. Oh ya, saya nanti saya WA ya. Iya, gitu. Sampai rumah kirim WA gitu. Assalamualaikum Kang Yusuf. Ini saya tadi yang ketemu di antrian kamar mandi. Ini nomor saya, tolong disimpan ya. Saya senang sekali dapat saudara baru seperti Kang Yusuf. Assalamualaikum dari Bang Ibrahim. Kan itu. Ibrahim. Dipraktekin dulu di kita sebelum kita ingin orang lain kenal dakwah salafiyah itu. Praktekin. Kan itu. Di HP saya udah 1200 kontak itu. Dan saya kenal semua. Bukan cuma asal nulis gitu aja enggak. 1200 banyak gak itu Pak Bayagi? Pak Bayagi banyak ya 1200 ya? Hah? Saya kenal semua itu. Kenapa? Ini contoh aja. Baru pertama kali kenalan ngomong berapa kali ini. Kalau sekarang kan gak mungkin. Tolong dikumpulin nomornya antum semua, kan gak mungkin. Semaksimal yang bisa saya lakukan, ini nomornya Syahmi. Sering WA nih orangnya nih. Ya enggak? Ini sering ini. Abu Tazkiyah udah lama enggak WA saya ini. Ini Syahmi sering banget ini. Gitu kenalan gini. Bahasa yang saya pakai selalu begitu. Apa namanya? Assalamualaikum. Ini nomor saya sangat senang sekali dengan berkenalan itu saya dapat saudara baru seperti panjenengan. Nama saya seret gitu. Nanti kontak. Gitu. Jangan nunggu di antrian kamar mandi, diem kayak orang sakit sariawan aja gitu. Ketemu sama saudara. Diajak kenalan. Barakallahu fiik. Ucapkan salam gitu. Tetangga-tetangga juga seperti itu. Minta nomor HP-nya. WA. Kirimin kenalan, ya kan? Ucapkan salam. Kalau yang ibu-ibunya jangan. Ini tetangganya yang tetangga yang laki-laki sama laki-laki kan gitu. Jangan, wah ini kata Ustadz Mokhtar ini sama tetangga juga. Ya jangan, jangan yang beda jenis, yang satu jenis. Yang ibu-ibu dengan ibu-ibu, yang bapak-bapak dengan bapak-bapak. Kan gitu. Kalau misalkan tetangga ibu-ibu kirim WA, langsung disampaikan aja ini lewat istri saya aja. Jangan dilayanin sendiri. Kan gitu. Itu berbahaya. Betul gak Abu Muhammad? Berbahaya. Jadi kalau misalkan ada ibu-ibu tetangga kirim WA, Pak saya mau nanya agama nih Pak, hukumnya apa gitu. Jangan dijawab. Jawabannya langsung ke istri saya aja gitu. Saya maunya sama Bapak. Jangan, wah maunya sama saya nih. Jangan dilanjutin, berbahaya. Enggak, sampaikan ke nomor istri. Ini, biar ibu-ibu ketemu ibu-ibu, bapak-bapak ketemu dengan bapak-bapak. Tapi yang saya maksudkan barakallahu fikum itu tadi bagaimana kita saling mengenal satu dengan yang lain, yang dimulai dengan afsus salam, menebarkan salam di antara kita, titip salam. Karena dengan menghidupkan sunnah ini maka cinta di antara kita pun akan tumbuh dengan kuat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sudah masyhur ya kan, kalian tidak akan masuk surga hatta tu'minu sampai beriman, wala tu'minu hatta tahabbu, kalian tidak akan beriman sampai saling mencintai satu dengan yang lain. Kata Nabi, maukah kalian awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum? Maukah kalian aku tunjukkan satu sebab yang kalau kalian lakukan akan tumbuh cinta di antara kalian? Kata Nabi, afsus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Yang kedua kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis tadi adalah wa'at'imu ta'am, berbagi makanan. Jadi tidak memikirkan diri sendiri, yang penting saya kenyang. Yang penting saya tidak haus, tapi juga memikirkan kanan kiri kita. Nah, mereka sudah makan ataukah belum? Mereka sudah minum ataukah belum? Nah, ini juga amalan yang luar biasa. Amalan yang sangat luar biasa. Berapa banyak di dalam syariat Islam yang selalu dikaitkan dengan memberi makan orang miskin, memberi makan anak yatim. Wala tahadun 'ala ta'amil miskin. Dan kalian tidak saling mendorong, tidak saling mengingatkan untuk memberi makan orang-orang miskin. Di dalam Al-Quran sekian banyak. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Allah subhanahu wa ta'ala memuji dan menyanjung orang-orang yang beriman karena mereka yut'imuna ta'am, memberi makan kepada miskin, orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan mereka yang tertawan sebagai tawanan musuh. Musuh yang tertawan itu diberi makan dengan cara yang baik. Itu pun niatan mereka adalah innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makan itu untuk mengharap wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Ketika kami memberi makan orang-orang yang beriman itu tidak berharap balasan, juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Sehingga orang yang beriman itu ketika memberi sesuatu kepada orang lain, lalu orang yang diberi tidak mengucapkan terima kasih, pada saat yang akan datang, pada waktu yang berikutnya, dia tetap memberi. bukan kemudian namanya dihapus. Loh, kok enggak dikasih, kenapa? Dulu dikasih, terima kasih aja enggak. Terima kasih aja enggak. Bukan seperti itu sifat orang beriman yang Allah puji mereka. Anda punya tetangga 10. Anda punya rezeki, beli roti, bolu. Tiap rumah Anda beri satu kotak. Yang 9 terima kasihnya luar biasa. Oh, matur nuwun, terima kasih. Ya, ada yang mengatakan jazakallah khairan, syukran. Yang 1 nerima, ini hadiah dari kami, kami baru dapat rezeki ini. Contohnya. Ya. Masuk dalam rumah. Kan gitu. Cuma iya aja. Bukan terima kasih. Ya, Masya Allah, malah membuat repot ini ya, memberatkan. Enggak seperti itu. Tetangga kita yang satu itu cuma ya masuk rumah, pintunya tutup cekrik. Kita yang datang ngasih dibiarin bengong gitu. Eh, 2 bulan lagi dapat rezeki lagi. Yang kejadian tadi saya ceritakan sama istri. Kemudian itu tetangga situ enggak usah dikasih, kenapa? Dingin banget sih ya. Gitu. Terima kasih enggak? Apa juga enggak? Orang yang beriman, yang Allah puji mereka dalam ayat tadi surat Al-Insan, bukan demikian, tetap memberi. Tapi susah ya. Susah enggak kayak gitu tuh? Susah banget memberi kepada orang yang tidak mengucapkan terima kasih. Nah, tetapi kalau kita apa namanya, kita pertimbangkan hal itu, bagaimana mungkin kemudian kita akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesama kita salafiyin pun seperti itu. Punya teman dekat 2 3 orang kemana-mana sering sekali yang traktir tuh si A B C D enggak gitu. A, kadang-kadang B, kadang-kadang C. Yang D ini enggak pernah sekalipun. Kan itu. Suatu saat dapat rezeki agak banyak nih. Biasanya bakso atau mie ayam, ini pengennya yang lebih mahal lagi dikit. Ayo tak ajak makan. Siapa aja nih kira-kira diajaknya? Si B tuh enggak apa-apa diajak, si C ya. Si D jangan. Kenapa? Dari dulu mesti kita aja yang gantian traktir. Dia kagak pernah. Masyaallah. Orang yang beriman itu yang Allah puji mereka, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Tujuannya bukan mendapatkan balasan, juga bukan untuk mendapatkan syukuran. Syukuran itu apa? Ucapan terima kasih. Ya enggak lah, tetap diajak. Jangan, orang kayak gitu kok. Dia duitnya banyak tuh. Kok tahu? Iya, teman dekatnya tahu jumlah gajinya. Duitnya banyak, enggak pernah traktirin kita. Jangan, jangan sampai amalan yang sudah kita kerjakan kemudian batal, terhapus hanya karena mengungkit-ngungkitnya. Gitu ya. Nah, itu kalau kita praktekkan, Masya Allah, orang-orang miskin di sekitar kita, di perumahan kita. Yang paling miskin saya, Ustaz. Kata siapa? Perasaan lu aja itu. Masih banyak yang lebih miskin dari kita. Masih banyak yang lebih membutuhkan daripada kita. Teman-teman kerja juga seperti itu. Orang-orang yang tidak mampu, anak yatim. Sebenarnya banyak di sekitar dan sekeliling kita. Mungkin kita aja yang kurang perhatian. Padahal kalau hal ini kita lakukan, kita wujudkan, itu menjadi pintu dakwah yang sangat luar biasa. Ya kan? Orang-orang Nasrani, Kristen, Katolik dan yang lainnya, Yahudi, mereka dalam proses apa namanya, Kristenisasi dan Katolikisasi itu, mereka menggunakan langkah-langkah seperti ini kan, mencari tempat-tempat yang terpencil, pegunungan, perbatasan, ya, kampung-kampung yang jauh, mereka aktif kirim makanan, minuman. Sampai akhirnya mereka malu untuk menolak ajakan ke gereja. Kan itu ya. Saya Islam, Pak. Tapi kok ke gereja? Ya gimana, wong mereka baik. Awalnya gitu. Enggak dibaptis langsung, Pak. Kasih makan minum, Indomie, teh, semua dikasih. Nanti dikit, Pak, ini ada kegiatan di gereja, ikut ya. Oh iya. Enggak mungkin enggak, karena apa? Udah terlalu sering dikasih. Di gereja pun bukannya acara pembaptisan. Di gereja itu cuma pertemuan biasa, makan-makan sekali, dua kali, tiga kali. Nanti yang kesekian kalinya baru ditawarin baptis. Pak, Bapak kan sudah sekian lama masuk gereja, ngikuti kegiatan kita. Maka Bapak kita baptis biar punya nama gereja. Sudah, akhirnya udah. masjidnya ditinggalin, agamanya ditinggalin. Ketika dibaptis sudah murtad dia. Fala haula wala quwata illa billah. Yang ketiga kata Nabi, udah malam ya. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasilul arham. Sambunglah silaturahmi di antara kalian. Ini juga penting sekali. Nah, kita kalau melihat ketiga hal ini, mengucapkan salam antara kita, memberi makan, kemudian menjaga hubungan silaturahmi, ini bukankah bertolak belakang dengan keumuman kita sekarang ini yang egois, memikirkan diri sendiri dan tidak peduli dengan yang ada di sekitar kita. Itu umumnya, saya tidak mengatakan semuanya, tetapi umumnya. Nah, ajaran Nabi SAW ini menghilangkan serta mendobrak kebiasaan buruk seperti itu. Kita justru peka, peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Terutama yang ketiga tadi adalah wasilul arham. Kita peduli dengan orang-orang yang punya hubungan silaturahmi dengan kita. Ya. Ajarkan untuk anak-anak kita. Siapakah paman-pamannya, bibik-bibiknya? Siapakah kakeknya, siapakah neneknya? Kenalkan untuk mereka dengan hal-hal yang baik. Barakallahu fikum. Menjaga silaturahmi itu penting sekali. Ketiga hal ini, ikhwati fillah rahimakumullah, kaitannya kan dengan sesama, dengan orang. Yang keempat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengajak kita untuk menjaga hubungan baik dengan yang di atas, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama yaitu mengucapkan salam, kedua memberi makan, ketiga menjaga silaturahmi, itu kan di antara kita. Yang keempat adalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan wasallu billaili wan nasuniyam. Salatlah di malam hari ketika kebanyakan orang itu tertidur. Artinya apa? Kita diajarkan dan diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak deh. Masa kami izin sampai jam 10 malam, makanya jam setengah 10 kita berhenti. Ini izin kerjanya sampai jam 10 gitu maksudnya kan. Jam 10 harus masuk kerja ya. Jangan malam-malam lah, enggak enak ya. Sampai setengah 10 aja. Ditawar boleh kan? Gitu. Tadi udah saya singkat yang 2 sama 3 tadi Mas Naya. Telat ngasihnya. Jadi yang keempat ini yang terakhir adalah kita diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana kita mempunyai hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan wasallu bilaili wan nasuniyam. Salatlah di malam hari ketika kebanyakan orang itu tertidur. Pada prakteknya, ikhwati fillah rahimakumullah, kita kebanyakan dari kita ke sesama kurang baik, ke atas juga tidak mempunyai hubungan yang baik. Hak-hak kaum muslimin, hak-hak orang lain tidak kita tunaikan dengan sempurna. Hak Allah juga seperti itu. Nah. Padahal salah satu cara atau langkah yang terbaik untuk menjaga hubungan hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan salat di malam hari. Salat di malam hari itu tanda dan alamat hubungan seorang hamba dengan Allah itu sangat baik sekali. Semakin dia memperhatikan salat malam, semakin istimewa hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun meninggalkan salat malam. Meskipun sakit, walaupun safar, beliau tetap melaksanakan minimalnya salat witir. Minimalnya salat witir. Dan poin yang keempat ini lebih kita butuhkan daripada poin pertama, kedua, dan ketiga. Nah, karena ketika seorang hamba itu mempunyai hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan balas menjadikan hubungan dia dengan orang lain menjadi baik juga. Tetapi ketika kita punya hubungan dengan orang itu buruk, itu tandanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala pun buruk. Nah, tapi jangankan salat malam. Salat wajib 5 waktu saja terkadang kita kurang perhatian, kita kurang pedulikan. Malam untuk bangun susah. Jangankan untuk bangun salat malam. Salat subuh aja kita harus nunggu qomat dulu baru bangun. Kenapa? Masjidnya dekat. Kalau udah seperti itu harapannya imam sholat subuh bacaannya panjang. Tapi pas kalau kita punya keperluan, doanya bacaannya pendek. Paham gak maksudnya? Kalau pas kita terlambat, pengennya imamnya yang dibaca suratnya panjang. Tapi kalau pas kita punya keperluan terburu-buru, mudah-mudahan imamnya bacanya pendek. Jadi sholat itu menyesuaikan kebutuhan kita, bukan kita yang menyesuaikan kebutuhan sholat supaya khusyuk itu bagaimana. Masya Allah. Nah, dengan penyampaian hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu ini, marilah kita sama-sama menilai diri masing-masing. Sampai sejauh ini nilai kita, baik yang sesama makhluk maupun kepada Al-Khaliq, berapa? Nilainya memuaskan, sedang, atau menyedihkan? Dan masing-masing kita insya Allah bisa menilai diri sendiri. Kita kepada sesama seperti apa? Ya, perhatian, peduli, ataukah kita justru lebih memikirkan diri sendiri, orang tua kita, istri dan anak-anak kita, sanak kadang, keluarga, sahabat, tetangga, ya. Selama ini kita kepada mereka bagaimana dan seperti apa? Demikian juga hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sejauh mana sih kualitasnya? Nah, sudah banyak malam kita lalui dengan tidur nyenyak, ya, dengan tidur nyenyak. Tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menjalin komunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, komunikasi kita dengan Allah buruk, tetapi kita meminta dan mengharap kepada Allah sekian banyak. Nah, untuk mereka yang mempunyai komunikasi baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, selalu dan sering bermunajat, sering dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nah, selalu rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai-sampai rindunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengalahkan rasa kantuknya, sampai kemudian malam hari dia bangun meskipun sesaat, walaupun hanya 2 rakaat tambah dengan 1 witir, meskipun dengan 1 rakaat sholat witir saja, tetapi selanjutnya dia tambahkan doa, dia angkat kedua tangannya meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu sudah baik sekali. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hadis mengatakan tadkhulul jannata bisalam. Tadkhulul jannata bisalam. Kalau kalian lakukan 4 hal ini, 3 hal kepada makhluk, yang 1 kepada Al-Khaliq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan keselamatan, kebahagiaan, kesenangan. Nah, itu janji yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka siapapun di antara kita yang menginginkan surga, itulah jalan dan caranya. Selain hal-hal yang disampaikan Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis tadi, itu menjadi pintu dakwah yang besar untuk masyarakat kita. Nah, untuk masyarakat kita. Sehingga saat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu mendengar pertama kali ucapan yang disabdakan Nabi alaihi salatu wasallam adalah hal ini, beliau langsung yakin bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan tanpa sedikit pun keraguan mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan ajaran Nabi alaihi salatu wasallam yang seperti inilah, kemudian masyarakat Arab waktu itu menyambut dengan hangat, menyambut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sebelum meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wajal turunkan suratnya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau sebelumnya Nabi alaihi salatu wasallam yang mendatangi, mencari, menemui di akhir-akhir sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, orang-orang itulah yang mencari dan datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla firmankan, "Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Engkau saksikan mereka, orang-orang itu datang berduyun-duyun, bergelombang-bergelombang, berkelompok-berkelompok menemuimu untuk masuk Islam. Untuk masuk Islam. Insyaallah kalau kita laksanakan dan kita kerjakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, nah, maka kita pun berharap kita akan melihat manusia itu berbondong-bondong, berkelompok-kelompok dalam jumlah yang besar. Mereka kemudian tertarik untuk bersama dengan kita mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman As-Salafus Salih. Nah, kalau misalkan semua kita mampu Afsus Salam, menghidupkan salam, tegur sapa diantara kita, di lingkungan yang paling kecil, di tingkat RT, di tempat kerja, kita hidupkan. Seandainya kita bisa menghidupkan at'imut ta'am, berbagi makanan semampu kita, apa yang bisa kita bagi, terutama kepada mereka yang membutuhkan, fakir miskin, anak yatim. Seandainya kita bisa menghidupkan silul arham, menyambung silaturahmi, keluarga dan kerabat diperhatikan, kalau itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, maka tidak menutup kemungkinan kita juga bisa waraitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kita akan menyaksikan orang itu kemudian tertarik, berbondong telepon, "Mas, saya juga pengin ikut pengajiannya, Mas. Mas ngaji di mana? Pak, saya juga, Mbok, kalau misalkan ada pengajian, saya diinformasikan, saya juga diajak." Nah, jangan diem-dieman seperti itu. "Saya juga pengin, saya juga mau." Berbondong-bondong. Kenapa? Karena kita melaksanakan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqomah untuk kita di dalam mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Mohon maaf untuk panitia enggak bisa sampai jam 10 malam. Karena masih agak jet lag ini, baru turun dari pesawat. Ya, terus kangen keluarga juga. Udah 10 hari ya. Karena baru pulang dari umroh. Insyaallah malam ini langsung pulang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.